ini dalam riwayat-riwayat yang banyak dijelaskan. Hadis ini disampaikan oleh Abdullah bin Ahmad bin Am dari Jawaban Umar ketika beliau pergi ke Kufah bersama dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Lalu Abdullah bin Ahmad bin Am sebagai salah seorang sahabat yang tentu saja menjadi sumber ilmu bagi orang-orang yang datang setelah generasi sahabat. Beliau ketika datang di Kufah mengadakan majlis atau duduk bersama orang-orang Kufah, penduduk Kufah. Dan tentu saja mereka mengharapkan Abdullah bin Ahmad bin Ash menyampaikan hal-hal yang bermanfaat untuk mereka dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antara hal yang banyak yang disampaikan oleh Abdullah bin Ahmad bin Ash, beliau mau menceritakan kepada penduduk Kufah bagaimana perangai bunyi akhlak dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan Rasulullah itu bukan seorang yang fahish dan bukan mutafahish. Apa beda fahish dan mutafahish? Bahasa kita biasanya kalau fahish, yang fahsya, biasa kalau diartikan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari al-fahsya, perbuatan keji dan munkar. Dan mana al-fuhsy, perbuatan keji, hal-hal yang berkaitan dengan kata-kata yang kotor, kata yang tidak pantas untuk diucapkan, dan juga kadang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh antara lawan jenis. Karena Allah Taala mengatakan wa la taqrabu zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati perbuatan zina karena dia adalah perbuatan yang fahishah, keji dan seburuk-buruk jalan bagi seseorang. Di sini Abdullah bin Ahmad bin Ash mengatakan Rasulullah SAW memang secara asalnya, tabiat dasarnya adalah seorang yang tidak melakukan perbuatan fahish atau seorang yang memang terhindar dari perbuatan-perbuatan fahish. Walau mutafahishah dan dia juga berusaha untuk melakukan perbuatan fahish. Jadi ada dua, ada maknanya. Jadi perbedaan antara fahish dan mutafahish. Jadi fahish itu memang merupakan perangai asalnya, tabiat dasar seseorang. Adapun mutafahish adalah mungkin asalnya dia tidak seperti itu, namun karena pengaruh lingkungan atau mungkin mau coba-coba, akhirnya dia juga terjatuh dalam perbuatan fahish tersebut. Itu namanya tafahishah, yang dalam bahasa Arabnya tafahishah. Atau mutafahish ada juga yang mengartikan mutafahish adalah orang yang sangat sering melakukan perbuatan keji atau perkataan-perkataan yang kotor. Yang jelas kata Abdullah bin Ahmad bin Ash dari Allah rahimah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memang secara perangai, secara tabiat asal beliau adalah seorang yang tidak suka dengan hal-hal yang kotor, perkataan-perkataan yang keji yang tidak enak didengar. Dan juga beliau tidak mau melakukan perbuatan seperti itu. Dan di sini manfaatnya jamaah sekalian, kalau dikatakan bahwa mutafahish itu artinya tabiat yang datang setelahnya berubah dari tabiat yang dasarnya, maka ini sebagai dalil bahwa akhlak itu bisa berubah, perangai seseorang bisa berubah. Karena ada perbedaan pendapat dari ulama kita. Apakah akhlak itu, perilaku seseorang, perangai seseorang, dia memang sudah demikian diciptakan oleh Allah dan tidak akan mungkin berubah? Ya, jadi dia tabiat dasarnya, dia seorang ulama dan disunahnya demikian. Atau memang dia bisa diubah, dilatih dengan interaksi dengan lingkungan-lingkungan di sekitarnya. Pendapat yang sahih yang ingin tajikan oleh yang baik ulama kita yang tentang kaudiyah, bahwa akhlak itu ada dua. Ada akhlak yang memang sudah menjadi tabiat dasar setiap orang. Di kita ini semua masing-masing membawa tabiat asal. Ada memang di antara kita yang orangnya pemalu, begitu dasarnya. Ada orangnya memang seorang yang pemberani. Ada seorang yang memang dia beraninya mungkin seorang yang ringan tangan, suka menolong dan seterusnya. Dan ada seorang yang mungkin juga perilaku dasarnya tidak baik, karena dia dilahirkan dalam lingkungan yang seperti itu. Dan ada yang bisa berubah setelah melewati tarbiyah-tarbiyah atau latihan-latihan. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang asal diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah SAW mengatakan, innamal ilmu bita'allum wa innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu bisa didapatkan dengan belajar. Artinya jangan mau berpikir bisa berilmu kalau sekadar menunggu ilmu datang kepada kita. Mau berilmu mesti ta'allum, mesti belajar. Wal ilmu dan sifat penyantun itu bita'allum, dengan kita berusaha untuk bertahalum, kita berusaha untuk bersifat penyantun, mesti kita paksa-paksakan dulu, dan akhirnya dia menjadi tabiat yang melekat pada kita dan tidak mungkin lagi terpisahkan dari diri kita. Seorang yang tadi yang mungkin bahir, ada saja orang yang mungkin dilahirkan seperti itu, tapi dengan kebiasaannya atau dia membiasakan dirinya berusaha untuk merubah kebiasaan yang buruknya itu, maka insya Allah dia akan berubah. Dan juga mungkin sebaliknya, ada orang yang tadinya seorang yang pendiam, seorang yang pemalu dalam hal-hal yang positif, namun ketika berinteraksi dengan lingkungan yang buruk, maka mungkin dia tidak mengenal rasa malu yang dianjurkan, dan mungkin dia menjadi seorang yang banyak berbicara tanpa hal-hal yang bermanfaat, dan justru mungkin juga melakukan hal-hal yang terhitung dalam syariat ini. Dalam menyikap hal ini jemaah sekalian, siapa yang Allah takdirkan memiliki sifat-sifat yang baik, sudah demikian asalnya sifat pembawaannya, maka dia harus bersyukur kepada Allah dan menjaga kebaikan tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah telah pernah berkata kepada utusan dari Abi Hayy al-Ashaj al-Asad, beliau mengatakan, inna fika la hasratin yuhibbukum Allah. Kamu memiliki dua sifat yang Allah cintai. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, asyibun, yang artinya aku nanti saya akan memanggil ya, asyibun jubiltu alihi asyibun hadasani. Apakah sifat atau dua sifat yang kamu sebutkan itu yang memiliki sifat yang Allah cintai? Memang jubiltu alihi satu sifat yang jubiliah istilahnya, sudah demikian saya dari lahirnya seperti itu, atau dia muncul setelah berinteraksi dengan orang lain. Rasulullah SAW mengatakan banjir sekali, karena memang sudah diciptakan demikian, peramainya sudah seperti itu. Apa itu? Kata Rasulullah SAW adalah al-ilmu, sifat ilmu, sifat penyantun, waktu ada dalam bagian riwayat wal ana, sifat ketenangan. Jadi ini dalil bahwa ada orang yang memang ditakdirkan oleh Allah dan memiliki sifat-sifat yang baik. Ada pun jemaah sekalian, jika ada seseorang yang ditakdirkan memiliki sifat yang kurang baik, terutama ketika dia berada di lingkungan yang buruk, maka dia perlu menghindari lingkungan yang buruk tersebut, dan dia tidak boleh pasrah dengan keadaan. Dalam artian menjadikan lingkungannya, menjadikan apa yang ada di kesatkan itu sebagai alasan untuk tidak berubah. Memang sudah demikian saya, ya. Sudah dari sononya, yang saya ini memang sudah begitu, pemarah yang tidak bisa lagi ditahan. Saya kan orang Bugis Makassar namanya, ya, apa boleh buat, ya, sehingga apa saja yang bisa jadikan alasan untuk memukul, marah-marah, bicara yang kotor dan seterusnya. dengan alasannya sudah begitu kita orang bukit dan dasar. Jemaatkan tidak boleh kita mengatakan yang seperti itu. Jika ada hal yang negatif yang tidak benar, kita ubah. Dan hal yang bagus kita pertahankan. Sifat keberanian, memiliki sifat kecemburuan yang positif itu dipertahankan. Namun mana yang tidak pada tempatnya, ya, maka itu harus kita ubah. Dan siapa yang bisa merubah sifat yang buruknya menjadi sifat yang baik, maka ini mujahada yang pahalanya lebih besar dari orang yang memang sudah diciptakan seperti itu. Jemaah sekalian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW bukan orang yang selalu berkata-kata yang kotor dan suci. Dan itu seorang muslim, apalagi seorang dai, mesti menghindari hal-hal yang seperti ini. Jangan jemaah sekalian, hal yang kecil begitu cepat kita mengatakan kata-kata yang kotor, yang mungkin hanya ya layak dikerjakan, dikatakan oleh orang-orang yang belum pernah kenal agama. Kan dia orang banyak sekali kata-kata yang ya ada sedikit yang terinjak tanpa sengaja atau tersenggol yang mungkin mengatakan yang kalau bahasa bahasa yang bangsa parah, yang aku kata-kata yang kotor kalau bahasa bahasa kita, yang itu seharusnya tidak diucapkan pada seorang muslim. Artinya lisannya senantiasa terjaga sebelum dia berkata, dia berpikir dulu apa ada tempat atau tidak, atau apa kata itu pantas dikeluarkan atau tidak. Dan ini perlu latihan, karena kadang muncul begitu saja. Tapi ketika seorang melihat dirinya, apalagi dia teringat mahal itu min qawli illa dari rakibun atif, tidak ada satu lafaz yang mengucapkan kecuali dari rakib dan atif, dua malaikat penjaga yang rakib dan atif yang selalu menguasai dan selalu mengawasinya, maka dia akan berpikir berkali-kali sebelum mengatakan sesuatu. Dan mungkin kata yang langsung terlontar pada lisannya ketika dia berpikir langsung dia mengatakan astagfirullah, ya, atau mengatakan Allahu hadakallah, ya, atau kata-kata berupa doa-doa yang baik. Jadi itu seharusnya yang dibiasakan oleh seorang muslim dengan dalam lisan-lisannya. Dan kata Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis ini jamaah sekalian menerangkan bahwa di antara makna ketakwaan adalah akhlak yang baik. Karena Rasul dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum 'indallah atqakum, orang yang paling mulia di antara kita di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan yang paling bagus atau termasuk yang paling bagus di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Maka di antara standar-standar kebaikan seseorang di sisi Allah, kriteria baiknya seseorang di sisi Allah, di samping akidah yang murni, yang lurus, yang bersih, lalu ibadah yang banyak, maka satu sisi yang perlu kita perhatikan akhlak yang baik. Bahkan nanti ada dalil yang menunjukkan bahwa boleh jadi seorang tidak terlalu istimewa persoalan ibadahnya, artinya tidak terlalu sering melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, namun dia bisa mencapai derajat orang-orang yang rajin ibadah sunnah hanya karena perangai yang baik, akhlak yang baik, terutama manusia. Jadi ini jamaskan dipilih oleh Nabi kita SAW. Nabi kita SAW tentu saja contoh yang ideal dalam seluruh sisi kehidupan, persoalan akidah, ibadah, akhlak dan seterusnya. Namun kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk Rasul yang lemah yang tidak bisa mencapai derajat Rasulullah SAW, mungkin kita tidak bisa sama dengan Rasulullah atau kita tidak bisa mendekati dalam seluruh sisi itu. Namun kita melihat diri kita, sisi apa yang kita bisa ya tekuni, apa yang kita bisa perbanyak untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tersebut yang perlu kita perhatikan adalah persoalan akhlak dan budi kepada kita. Kemudian dia masukkan ya hadis yang berikutnya, hadis yang kedua di 626 dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dari timbangan seorang mukmin yaumul qiyamah, di hari kiamat, min husnil khuluq, dari akhlak yang baik. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah yubghidhu, membenci al-fahish, perkataan atau orang yang melakukan perbuatan keji, wal-badhi, dan kata-kata yang kotor. Rawahu Tirmidzi, hadis ini dilakukan Imam Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis hasan sahih. Jamaah sekalian, dalam hadis yang tadi juga, ya, satu masalah yang perlu kami ingatkan, hadis yang sebelumnya, hadis dari Abdullah bin Amr bin Ash juga merupakan dalil dari Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa manusia itu bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan kita bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbeda dengan akidah sebagian orang yang mengatakan amalan-amalan itu tidak berpengaruh dari tidak mempengaruhi kualitas keimanan seseorang. Keimanan itu hanya keyakinan dan tidak ada sangkut pautnya dengan amal-amal soleh. Nah, di antara yang mengatakan seperti itu adalah orang-orang murjiah. Orang-orang murjiah, akidah murjiah adalah akidah yang hanya mementingkan persoalan keyakinan atau mungkin hanya persoalan mengenali kebenaran atau keimanan tanpa mementingkan amal-amal soleh. Sehingga bagi mereka keimanan itu tidak bertingkat-tingkat. Imannya Rasulullah SAW dengan iman kita-kita ini sama saja, karena kita sama-sama meyakini Allah dan meyakini hal-hal yang baik. Adapun amal-amal soleh yang dilakukan Rasulullah SAW, walaupun kita tidak bisa melakukan yang sama, tapi itu tidak mempengaruhi tingkat keimanan kita. Sehingga orang yang semacam bahasa ya, mereka-mereka itu kadang meninggalkan kewajiban-kewajiban, lalu mereka merasa mereka pun sudah aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin mereka merasa mereka pun pasti masuk surga. Akidah yang seperti ini adalah akidah murjiah. Ya, walaupun di zaman ini mungkin sudah sering, sudah jarang kita peringatkan nama murjiah, tapi pada dasarnya kalau kita melihat kehidupan kebanyakan kaum muslimin, banyak di antara mereka memiliki pemahaman yang seperti ini. Tidak berjilbab, tidak sholat, bahkan ya lebih parah lagi tidak sholat, lalu mereka merasa mereka sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Ya, karena mereka yakin Islam benar, dan mereka mengatakan kita juga menjaga diri kita dari hal-hal yang mungkin bisa membuat orang lain tidak enak, orang lain marah kepada kita. Kita berbuat baik dari pertanggungannya, lalu hal yang mendasar kadang mereka abaikan, persoalan sholat dan persoalan ibadah-ibadah yang lainnya. Atau akidah yang sebaliknya, akidah khawarij. Akidah khawarij ini mereka mengatakan siapa yang melakukan kesalahan maka langsung keluar dari daerah keimanan. Artinya apa jemaah sekalian? Entah iman yang sempurna atau langsung kafir. Sehingga mereka tidak menerima kalau dikatakan simpulan itu seorang yang beriman, seorang muslim dan seorang yang beriman, tapi sayang dia biasa minum minuman keras. Mereka mana tidak mungkin seorang dikatakan mukmin lalu minum minuman keras, orang itu adalah orang kafir. Adapun kita harus tahu bahwa mengatakan hal itu mungkin, tapi orang yang seperti itu dikatakan imannya lemah, atau dikatakan muslim dan tidak dikatakan sebagai mukmin. Nah, adapun khawarij, entah mukmin yang sempurna dan jika jatuh dalam dosa-dosa besar sudah jatuh ke dalam daerah kekufuran. Sebaliknya tadi dengan murjiah, mereka mengatakan kemungkaran dosa-dosa, minuman keras, maksiat, zina, dan mendengarkan hal yang diharamkan oleh Allah itu tidak mempengaruhi tingkat keimanan seseorang. Hadis ini menjelaskan adanya tingkatan-tingkatan orang beriman. Kata Rasulullah SAW, inna min khiyarikum, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian. Artinya ada yang terbaik, ada yang baik juga, ada yang agak rendah dan seterusnya, tapi masih dikatakan sebagai orang-orang yang Islam. Namun hadis yang baru kita bacakan, hadis ini jemaah sekalian memiliki beberapa hukum dan faedah yang penting untuk kita perhatikan. Di antaranya hadis ini merupakan salah satu dalil di hari kiamat ada yang dinamakan dengan mizan. Mizan yaitu timbangan amal-amal kita. Dan kita wajib meyakini mizan tersebut, timbangan tersebut adalah timbangan yang memang dinampakkan oleh Allah dan disaksikan oleh makhluk-makhluk yang ada di hari kiamat dan memiliki kifatan, memiliki dua piringan itu, ya, untuk menimbang yang mana yang lebih berat, apakah kebaikan atau keburukan. Dan itu disaksikan langsung oleh setiap hamba-hamba. Dan ini berbeda dengan akidah orang-orang Mu'tazilah, para aqlaniyun, orang yang sentiasa mendewakan akal-akal mereka, menuhankan akal mereka dan menolak dalil-dalil walaupun sahih tapi kalau dianggap bertentangan dengan akal mereka. Mereka mengatakan jika saja timbangan yang seperti itu ada, maka berarti Allah Subhanahu wa taala itu tidak mampu untuk langsung menentukan si bulan ini orangnya lebih banyak kebaikannya atau lebih banyak keburukannya. Sama saja yang tidak dipakai timbangan-timbangan lain. Ya, berarti Allah Subhanahu wa taala itu lemah dan Allah Subhanahu wa taala tidak maha hadir dan Allah Subhanahu wa taala tidak paham mengetahui perbuatan hamba-hamba untuk timbangan-timbangan yang seperti itu. Ini jemaah sekalian adalah keyakinan mereka secara akal mungkin masuk akal juga, tapi ini bertentangan dengan dalil dan jamak sahih yang wajib untuk kita yakini bahwa memang Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan timbangan di hari kiamat untuk kita saksikan langsung timbangan amal-amal kebaikan kita. Dan apa yang ditimbang, ada tiga hal yang akan ditimbang di hari kiamat. Pertama adalah orang itu sendiri. Manusia akan dinaikkan di piringan timbangan tersebut, di neraca tersebut. Tapi bobot kita, ya, berat dan ringan kita di timbangan tersebut tergantung amal-amal soleh kita. Ya, jadi jangan langsung berpikir kalau diri kita berdasarkan, ya, diri kita terkena. Itu tidak bermanfaat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW di hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samii' yawm al-qiyamah. Akan datang di hari kiamat seorang rajul azim, besar, samim, gemuk di hari kiamat akan didatangkan. La yazinu 'inda Allahi janaha ba'udah. Tapi ketika ditimbang di sisi Allah dia tidak lebih berat dari dari sayap nyamuk, janah ba'udah. Jadi tidak ada manfaatnya, ya, badan yang berat yang kalau amal soleh sedikit. Bahkan Allah SWT mau menghinakan orang yang seperti itu, memalukan dia, ya, karena dia memiliki badan bobot berat yang besar, tapi ternyata setelah ditimbang dia tidak lebih berat dari sehelai sayap nyamuk. Namun akan ditimbang setiap bulan. Yang kedua yang akan ditimbang adalah kitab-kitab amalan kita. Kitab-kitab amalan kita, buku-buku catatan kebaikan kita, ini akan ditimbang, akan dinaikkan di atas neraca timbangan tersebut. Dan ini ditunjukkan dalam hadis yang terkenal yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin Auf, hadis yang dikenal dengan hadis Bitaqah, hadis kartu, ya, Bitaqah artinya kartu, yaitu jemaah sekalian, ketika seseorang dibawakan di hari kiamat 99 catatan kebaikan, catatan amal-amalnya, amal soleh atau amal keburukannya, dan dia melihat keburukannya begitu banyak, maka sudah hampir putus asa dan dia sudah memastikan dirinya masuk ke dalam neraka. Karena dia melihat catatan-catatan itu catatan yang meringankan kebaikannya dan memberatkan dosa-dosanya. Ketika dia telah merasa takut dan tidak lagi berharapan yang kecuali kepada Allah, Allah mengatakan pasti ada kebaikanmu yang bisa berubah keadaan ini. Dia mengatakan apa itu ya Allah, lalu dibawakan kepadanya satu kitabah, kartu yang di dalamnya berisi la ilaha illallah, dan ternyata tidak ada sesuatu yang lebih berat dari kalimat la ilaha illallah. Maka setelah kalimat la ilaha illallah diletakkan di neraca tersebut, maka lebih beratlah la ilaha illallah, sehingga kumpulan orang tersebut akhirnya diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jamaskan menunjukkan keutamaan akidah dan tauhid yang murni, karena dia bisa memberatkan timbangan seseorang. Tapi dalil yang penting yang kita ambil dari sini adalah bahwa catatan-catatan kebaikan kita pun akan ditimbang di hari kiamat. Dan yang ketiga yang akan ditimbang adalah kebaikan-kebaikan kita sendiri. Jadi puasa kita, solat kita, zakat kita, amal soleh kita, duduknya kita di majlis ilmu, dan akhlak-akhlak yang baik, itu semuanya akan ditimbang dan akan dijadikan sebagai satu wujud yang nyata. Jadi solat akan ada nampak, dinampakkan wujudnya, dan semua ibadah-ibadah kita dinampakkan sehingga dia bisa ditimbang dengan timbangan tersebut. Dan tentu saja bobot-bobot dari kebaikan itu berbeda-beda. Apa yang paling berat bobotnya? Di sini terangkan dalam hadis kita ini. Mami syi'in asfal fi mizani mu'min yawmal qiyamah min husnil khuluq. Ternyata jamaah sekalian, di antara hal yang paling memberatkan timbangan seseorang adalah husnul khuluq, ya akhlak yang baik. Ya akhlak yang baik itu yang paling memberatkan timbangan seseorang. Bahkan dalam hadis dikatakan tidak ada sesuatu yang lebih berat dari husnul khuluq. Dan setiap kebaikan bisa memberatkan. Bahkan kadang kebaikan-kebaikan yang kita tidak perhitungkan, dia ternyata berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimatan khafifatan 'ala lisan habibatan 'ala rahman tsaqilatani fil mizan. Ada dua kata, dua kalimat yang mudah untuk kita ucapkan, dan dia dicintai oleh Rahman, dan dia memiliki bobot yang sangat berat, yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Jadi kata dikit-dikit jamaah sekalian, itu sangat berat bobot di sisi Allah. Bahkan dalam sebagian dua dikatakan tablaan ma'bayin sama wal'ah, ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi sebuah timbangan-timbangan yang ada, bahkan memenuhi langit dan bumi. Kemudian kata Rasulullah, kata Rasulullah SAW, wa inna allaha yubghidul fahish al-badhi, dan Allah SWT membenci perkataan atau perbuatan yang keji dan kata-kata yang kotor. Hadis ini jamaskan dipahami bahwa di antara kriteria kebaikan akhlak seseorang adalah dalam persoalan tutur kata. Yang persoalan tutur kata. Maka salah satu tanda untuk menilai apakah simpulan baik atau tidak, bagaimana tutur kata yang keluar dari lisannya. Jika seseorang senantiasa menjaga kata-katanya, kata-kata yang menjaga katanya dari kata-kata yang dibenci oleh Allah atau kata-kata yang bisa menyakiti saudara-saudaranya, maka ini salah satu mizan, salah satu parameter baiknya akhlak seseorang. Dan ini salah satu ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah ketika dia memperbaiki kata-katanya, dan ciri orang yang dibenci oleh Allah ketika dia suka melakukan atau mengatakan kata-kata yang benci dan kata-kata yang kotor. Jamaah sekalian, sebelum kita tutup, ada satu masalah yang perlu kami sampaikan, dan ini kita sebagai mukadimah mewakili Dewan Syariah, sebelum nanti insyaallah ada pernyataan resmi dari Dewan Syariah di Wahda Islamiyah seputar permasalahan yang hangat sekarang dibicarakan dan dibahas banyak di berbagai majalah, terutama majalah Al-Qibladi. Dan juga kemarin sudah ada seminar dan doa khusus dari Al-Qibladi yang dipimpin langsung oleh Syekh Al-Mantu kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam jalsah, ya, dalam pertemuan Dewan Syariah, dan nanti akan dilanjutkan, ada beberapa hal yang perlu untuk kami sampaikan sebagai sosialisasi bagi jemaah. Penyikapan resmi kita, ya, untuk sementara dalam persoalan ini, bahwa hal yang seperti ini tetap kita menjaga untuk tidak menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Dan ini yang bisa kita pahami dari fatwa-fatwa ulama kita. Syekh Abdullah bin Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ibn, dan pengganti beliau Syekh Abdullah Ali Syekh, yang dua bukti resmi di Saudi, ketika sebagian orang menyatakan bahwa jadwal Ummul Qura, yang jadwal takwim Ummul Qura yang jadi takwim dan yang lain itu diragukan yang kebenarannya, maka keduanya menegaskan, ya, bahwa takwim tersebut adalah takwim yang sudah dilewati penelitian dari para ulama dari berbagai disiplin ilmu. Syahidnya di sini mereka ingin menenangkan umat yang sempat ragu dalam persoalan yang seperti itu. Yang kita pahami, mereka ingin agar tidak terjadi kegoncangan di tengah umat, perdebatan yang panjang dalam persoalan ini. Walaupun banyak yang antara ulama kita, ya, yang mengambil jalan pertengahan yang dalam hal yang seperti ini. Dan ini kalau kita lihat, hampir semua ulama-ulama di berbagai negeri ketika ada kabar informasi yang seperti itu, yang mereka mengatakan ditakdirkan saja, ditunda saja iqomahnya, yang ditunda saja iqomah, ya, supaya kita sholat dan sudah yakin bahwa fajar sholat itu telah nampak. Walaupun ini mungkin, ya, masih menyisakan persoalan, ya, persoalan tentang bagaimana, ya, wanita-wanita di rumah dan seterusnya. Tapi ini fatwa-fatwa yang resmi yang kita lihat dari fatwa para ulama-ulama muktabar kita. Dan Dewan Syariah juga, ya, akan menjadikan pengkajian dari Syekh Abdul Abdullah dan Kufim Dati sebagai bahan yang sangat penting untuk pengkajian tersebut dan untuk penetapan di daerah Makassar. Karena alhamdulillah Wahid Islamiyah Dewan Syariahnya sudah termasuk, ya, dari lembaga yang senantiasa dipanggil dalam persoalan-persoalan seperti ini. Sebelumnya kita sudah pernah memanggil juga Dewan Pakar dari MUI Makassar, yang Prof. Salim Paiman, dalam persoalan sholat zuhur. Yang pernah yang kita angkat adalah fenomena sholat zuhur yang satu azan, sholat zuhur yang cepat, dan sudah diadakan jalur khusus dengan mereka itu. Dan ini juga akan jadi bahan untuk sholat subuh, yang sekaligus kita akan mengadakan penelitian langsung juga di daerah-daerah kita. Karena tentu saja ini tidak bisa dikias-kiaskan, artinya apa yang ada di daerah Jawa atau daerah-daerah Sumatera tertentu, dia juga dikiaskan dengan daerah kita. Artinya kalau mungkin di sana cepat 20 menit atau 25 menit atau mungkin sampai 30 menit, maka tidak berarti itu pasti juga menjadi di daerah kita. Karena tetap akan diadakan, yang telah dibentuk juga dan ditugaskan untuk segera menentukan tersebut, dan semua ini akan kita angkat dan kita akan bawa ke para ulama-ulama muktabar kita, yang para masyaih-masyaih di Saudi, untuk kita minta fatwa dari mereka bagaimana penyikapan kita, dan mudah ini segera kita lakukan. Dan selama belum ada ketentuan atau fatwa yang resmi, maka dewan syariah memandang ya di tempat-tempat masjid-masjid binaan kita masih menggunakan jadwal yang asal dengan mungkin menambah sedikit ya, artinya mengaktifkan sedikit karena sebagian besar kita juga telah melakukan penelitian di beberapa tempat yang beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, dan hasil dari penelitiannya keterlambatan itu tidak sampai atau waktu yang cepat tidak sampai 20 menit ya, itu hanya sampai sekitar 10 menit. Karena itu hasil ini akan dibandingkan dan akan terus digodok insya Allah sebelum kita mengeluarkan keputusan yang resmi, yang insya Allah kita akan memanggil juga badan-badan yang resmi terutama di daerah kita ini ya, karena keputusan kita mungkin hanya akan berlaku di sekitar Makassar ya, dan alhamdulillah begitu banyak keputusan kita termasuk dari ketua-ketua dan tokoh-tokoh penting di MUI Makassar tinggal itu sangat memungkinkan. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian, kita tidak memandang ya, terutama di masjid-masjid binaan sekali lagi ya, untuk sampai mengakhirkan sampai 20 menit azannya ya, karena baru 20 menit azannya nanti lagi 20 menit baru koma lagi yang kebiasaan kita kan koma yang terlambat ya, makanya Syekh Fauzan rahimahullah ketika kita gimana ini belum ada masalah kita setelah azan kita komat kita 20 menit ya, atau 25 menit dan alhamdulillah kita berbeda setelah kita sholat nampak yang sudah terang dan itu yang penting ya, ditiba saja ya, ditiba selama ini sebelum ada yang seperti ini biasa kita berharap gimana ini ya, karena kadang komat terlambat ya, kita komat kadang 20-25 menit setelah kita sholat sudah sama terang ya, sudah terang karena bacaan juga panjang, komat juga terlambat. Nah, sehingga ketika ada kebawahannya terlalu cepat pada strateginya selama ini, maka juga yang panggil itu justru sempat membuat heran ya, dari bagian kita. Karena justru kita dulu khawatir jangan-jangan kita selalu terlambat sholat subuh. Ada pun hal ini akan menjadi bahan penting ya, akan menjadi bahan penting dan seingat kami ya, selama di Saudi dulu begitu keadaannya ya. Jadi kalau kami perhitungkan antara sudah sholat ya, antara azan subuh dengan waktu ya, waktu terbit matahari di mana kita melakukan satu syukur Tuhan itu sekitar 1 jam, 20 menit, 1 jam, 30 menit. Dan itu yang kita lihat juga kita rasakan setelah kita ada di daerah ini. Artinya apa kebiasaan-kebiasaan kita di Saudi sama saja saya rasanya dengan apa yang kita praktekkan di tiba dan di tempat-tempat binaan kita di mana antara azan dan iqamah kadang kita taksirkan sampai 20 menit. Namun kalau azannya nanti sampai ditambah 20 menit ya, lalu iqamah lagi, maka ini yang kami memandang ya, sampai saat sekarang ini untuk alam dan insya Allah terus akan kita kaji dan sekali lagi apa yang beliau sampaikan akan menjadi bahan penting untuk kita. Kita akan kita memandang bahwa itu belum kita praktekkan ya, sekali lagi itu tempat-tempat binaan kita. Jadi tentu saja tidak mengikat yang lain. Dengan catatan kita menghimbau agar masalah ini jangan menjadi bahan terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin. Artinya jangan sampai ada di antara ikhwan sampai besar, terutama di masjid-masjid yang dia tidak memiliki kewenangan sana, lalu dia sampai melakukan fitnah dan melarang sampai menjilatkan dan seterusnya. Itu saja mudaratnya lebih besar daripada manfaat yang diharapkan. Saya kira ini jemaah sekalian dan bisa dipahami dan ini sekali lagi mukadimah dari pernyataan yang akan lebih resmi lagi dan lebih lengkap yang dari Dewan Syariah di momen-momen yang penting tapi takbar dan lainnya. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر الله